Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang kita tidak akan mungkin bisa untuk menghitung nikmat tersebut. Nikmat yang mana setiap orang pastilah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, kita gunakan nikmat tersebut untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hal ini akan menambahkan nikmat pada diri kita, karena barang siapa yang mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menambah nikmat tersebut. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang parenting delusion. Sebelum kita membahas apa makna parenting delusion, terlebih dahulu mungkin kita berbicara tentang ilmu atau science, atau dalam bahasa kita science. Sebagaimana telah kita ketahui, di masyarakat memahami bahwa ada yang menyebut bahwa ilmu itu adalah pengetahuan. Ilmu itu adalah sama dengan pengetahuan. Namun ternyata antara ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Kalau kita maknai tentang ilmu, sebenarnya sesuatu dinamakan ilmu itu adalah hal-hal yang terkait dengan tanda-tanda. Tanda-tanda di sini adalah bisa kita artikan dengan ayat-ayat. Nah, ayat yang menjadi tanda atau tanda-tanda yang menjadi dasar dari sebuah ilmu itu ada dua macam. Yang pertama adalah tanda atau ayat dari Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian tanda yang kedua adalah tanda atau ayat dari alam semesta. Ini adalah tanda-tanda yang menjadi dasar sebuah ilmu. Sehingga ilmu yang didasari dengan tanda-tanda tersebut, maka bisa dikatakan bahwa itu adalah kebenaran. Bisa dikatakan bahwa sebuah ilmu itu adalah sebuah kebenaran yang didasari dengan tanda-tanda dari Al-Quran dan Sunnah, tanda-tanda dari alam semesta. Namun demikian, pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentang ilmu ini banyak sekali orang itu salah menafsirkan, sehingga banyak sekali orang yang menganggap itu adalah ilmu, tapi ternyata itu adalah bukan ilmu. Mengapa demikian? Karena ada orang yang menganggap itu ilmu, ternyata dasar dari sesuatu hal tersebut itu bukan berdasar dari tanda-tanda, yang sifatnya masih hanya sebatas persepsi, masih sebatas spekulatif, masih sebatas pandangan. Nah, sehingga hal tersebut tidak bisa dikatakan bahwa itu ilmu. Itu hanya sebatas teori. Itu hanya sebatas pendapat atau pengetahuan saja. Bukan termasuk ilmu. Karena perlu kita ketahui bahwa antara ilmu dan pengetahuan itu berbeda. Ilmu itu adalah berdasar tanda-tanda kebenaran, sedangkan pengetahuan itu belum bisa dikatakan dia berdasar kepada tanda-tanda kebenaran. Pengetahuan masih sebatas persepsi, pandangan, atau mungkin bisa bersifat spekulatif. Oleh karena itu, apabila seseorang menganggap sesuatu itu ilmu atau sains, tapi ternyata ilmu atau sains tersebut itu tidak bersumber atau tidak berdasar pada tanda-tanda dari Al-Quran dan Sunnah, ataupun tanda-tanda dari alam semesta, maka hal tersebut disebut dengan istilah science delusion. Science delusion. Apa itu delusion? Delusion kalau dalam bahasa kita disebut dengan delusi. Delusi itu maknanya adalah meyakini sesuatu bahwa itu benar, padahal sebenarnya itu tidak benar. Itu makna dari delusion. Ya, meyakini sesuatu benar, tapi ternyata itu tidak benar, itu namanya delusion. Berbeda dengan halusinasi. Delusi dengan halusinasi beda. Kalau halusinasi itu melihat sesuatu tampak nyata, padahal sebenarnya itu tidak nyata. Itu adalah halusinasi, bedanya dengan delusi. Oleh karena itu, semua hal yang menisbatkan, dinisbatkan ke dalam ilmu, apapun ya namanya, walaupun itu disebut ilmu, tapi kalau ternyata dasarnya bukan dari tanda-tanda kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah dan bersumber juga dari tanda-tanda alam semesta, maka itu disebut dengan science delusion. Belum dikatakan ilmu, tapi masih sebatas pengetahuan. Atau bahkan lebih tenarnya sekarang sering disebut dengan hoax, atau masyarakat sering menyebut dengan hoax. Jadi oleh karena itu kita kaum muslimin hendaklah berhati-hati ya tentang beredarnya berita kabar ya berdasarkan penelitian dari negeri ini, dari negeri itu. Kadangkala kita itu terperangah, terkagum-kagum kalau sudah dari barat ya. Negeri adidaya telah mengadakan survei. Kalau ternyata bahwa ilmu yang dinisbatkan itu tidak berdasar kepada tanda-tanda atau ayat-ayat dari Al-Quran dan As-Sunnah dan tanda-tanda atau ayat-ayat dari alam semesta, maka itu adalah science delusion, dan itu masih sifatnya adalah hoax ya. Masih sifatnya adalah pengetahuan, belum sampai kepada al-ilmu. Kemudian demikian juga dalam parenting. Parenting itu adalah proses pengasuhan yang dilakukan orang tua terhadap anaknya. Maka ilmu parenting bisa dikatakan bahwa ilmu parenting maknanya adalah ilmu atau tanda-tanda kebenaran yang digunakan untuk mengasuh atau proses pengasuhan oleh orang tua kepada anaknya. Maka sebenarnya kalau sudah dikatakan ilmu parenting, maka ilmu tersebut jelas dia sumbernya dari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian berdasarkan dari tanda-tanda alam. Berdasar dari tanda-tanda alam itu bisa dengan melakukan penelitian, bisa dengan melakukan survei, bisa dengan melakukan pengamatan terhadap kejadian-kejadian di alam ini. Jadi ilmu parenting ini kalau disebut sudah ilmu dan bersumber dari kebenaran itu memiliki dua sifat, sebagaimana juga ilmu atau science. Jadi sesuatu dikatakan ilmu dan itu adalah berdasar kebenaran itu memiliki dua sifat. Karena kebenaran itu memiliki dua sifat. Yang pertama, ya, sesuatu dikatakan benar atau ilmu yang benar itu memiliki sifat yang pertama adalah abadi, berlaku sepanjang hayat dunia ini atau berlaku selamanya. Jadi memiliki sifat abadi. Jadi kalau ada sesuatu yang disebut ilmu tapi ternyata hanya berlaku beberapa hari, beberapa bulan, atau beberapa tahun, atau masa-masa tertentu, maka ilmu tersebut bukanlah ilmu yang didasarkan dengan tanda-tanda kebenaran. Ini. Nah, ilmu yang benar, yang berdasarkan tanda-tanda kebenaran itu sifatnya adalah abadi, jadi selamanya berlaku. selamanya itu adalah berlaku. Walaupun ilmu tersebut dasarnya adalah dari tanda-tanda alam semesta. Kalau jelas, kalau kita yakini jelas bahwa yang ilmu yang berdasarkan tanda-tanda dari Al-Quran dan Sunnah itu sudah mutlak kebenarannya, ya, mutlak kebenarannya, dan itu adalah abadi. Nah, oleh karena itu, yang bersumber dari alam ini, ya, berdasarkan pengamatan, pengalaman, dan sebagainya, kemudian disimpulkan dan berlaku, ya, berlaku abadi, maka ini bisa dikatakan salah satu syarat dia disebut sebagai ilmu. Ini. Terus kemudian syarat yang kedua, sesuatu itu dikatakan ilmu yang berdasar dengan kebenaran, yaitu universal. Maksudnya ilmu itu universal, itu bukan hanya berlaku untuk daerah tertentu. Sebagai contoh, ada sebuah ilmu sangat tepat sekali dipraktikkan di daerah A. Ternyata di daerah B itu tidak tepat, di daerah C juga tidak tepat. Maka syarat bahwa hal tersebut disebut sebagai ilmu tidak terpenuhi, sehingga hal tersebut bisa dikatakan sebagai ilmu parenting atau parenting delusion. Parenting delusion ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, para pendidik, para orang tua, oleh karena itu kita dalam fase-fase hyperparenting ini, hyperparenting itu maksudnya betapa banyaknya ilmu parenting yang ada di media massa. Ya, psikolog fulan mengatakan A, abah fulan mengatakan B, ayah fulan mengatakan C, kemudian ustadz fulan mengatakan D, sehingga para orang tua kadangkala dengan banyaknya informasi itu bingung, saya harus milih kemana. Nah, kalau ternyata apa yang dikatakan tersebut dan siapapun apapun gelarnya, kalau ternyata syarat keilmuan tersebut yaitu abadi dan universal, berlaku menyeluruh, ya, maka itu adalah termasuk science delusion. Kalau ternyata itu digunakan untuk parenting, maka disebut dengan parenting delusion. Jadi parenting delusion itu sesuatu itu dianggap itu ilmu parenting, tapi ternyata itu tidak benar. Ini namanya parenting delusion. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, memang pokok bagi kita, ya, adalah mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah, kemudian kita memperhatikan alam. Bagaimana kita menggali ilmu dari ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnah? Di dalam Al-Quran kita melakukan tadabbur. Kita melakukan tadabbur terhadap Al-Quran. Kalau terhadap alam, ya, kita melakukan tafakkur. Ya. Kalau terhadap alam kita berpikir, ya. Berpikir yang sering disebut dengan istilah orang yang berpikir itu adalah ulul albab. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatan liulil albab. Laayatan liulil albab. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, sesungguhnya dalam hal ini terdapat tanda-tanda ayat, ya, tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir. Alladzina yadhkuruna qiyama wa qu'uda wa ala junubihim wa yatadakkaruna wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Yaitu orang-orang yang mengingat Allah dalam keadaan mereka berdiri, dalam keadaan duduk, dan dalam keadaan mereka berbaring, dan orang-orang yang memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi. Kemudian mereka berkata, wahai Rob kami, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, oleh karena itu kita memang perlu berhati-hati dan kita memang perlu berilmu. Siapa orang yang berilmu? Orang yang berilmu itu adalah orang yang dapat memahami tanda-tanda atau ayat-ayat. Tanda-tanda itu adalah bisa disebut dengan pesan, ya, pesan yang ada pada tanda-tanda tersebut. Orang yang berilmu tentang ayat tanda-tanda Al-Quran berarti dia memahami tentang apa maksud dari ayat-ayat Al-Quran. Demikian juga di samping itu dia juga memahami tanda-tanda yang ada pada alam semesta ini. Baik itu berdasarkan pengalaman, berdasarkan survei, berdasarkan penelitian asal syarat dua itu yaitu berlaku abadi dan universal terpenuhi, maka itu dikatakan ilmu yang benar atau disebut dengan istilahnya kalau dalam parenting ilmu parenting. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, kita harus bisa membedakan mana yang disebut dengan ilmu parenting dan mana yang disebut dengan parenting delusion. Ini sudah jelas ya tanda-tandanya ya. Jadi apabila datang sebuah kabar atau berita kepada kita, walaupun mungkin perasaan kita itu cocok, perasaan kita cocok, ya, kita merasa nyaman, ya, kemudian merasa jleb itu di hati kita, itu belum tentu ilmu parenting. Bisa jadi itu adalah parenting delusion. Karena apa? Karena itu tadi, bisa jadi itu bersifat tidak abadi, hanya berlaku sementara, dan bisa jadi itu tidak universal, hanya berlaku pada orang-orang tertentu saja atau hanya pengalaman pribadi yang tidak cocok untuk orang lain. Ini hanya pengalaman pribadi yang tidak bersifat universal, maka itu bukan ilmu parenting tapi itu adalah parenting delusion. Makanya bukanlah dalam memahami bahwa itu ilmu itu dengan hanya sekedar perasaan ya, hanya sekedar persangkaan atau bahkan mungkin bersifat spekulatif ya, maka semuanya harus dikembalikan dengan tanda-tanda dari Al-Quran As-Sunnah dan tanda-tanda dari alam semesta. Banyak sekali hal-hal yang sudah jelas itu adalah sebuah delusi. Sebagai contoh tentang teori Darwin, bahwa yang dilakukan oleh Darwin itu hanya masih teori. Jadi sesuatu dikatakan teori itu adalah sifatnya belum ilmu, belum berdasar tanda-tanda yang bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Maka kalau sifatnya masih seperti itu ya, siapapun boleh membantahnya ya, siapapun boleh menolaknya. Karena apa? Tidak berdasar pada tanda-tanda kebenaran yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah ataupun dari alam semesta. Bahkan kalau dilihat dari tanda-tanda alam semesta pun, teori Darwin itu tentang dia yang mengatakan bahwa manusia adalah merupakan hasil atau evolusi ya, atau keturunan dari kera, ternyata secara tanda-tanda alam pun itu sudah tertolak. Ini contoh dari science delusion ya, yang itu bukanlah ilmu maka disebut teori. Jadi kalau masih ada judul teori maka itu sifatnya adalah belum berdasar tanda-tanda ini. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Jadi belum tentu bahwa yang disebut ilmu dalam hal ini adalah mesti terkait dengan ilmu agama. Ilmu yang tentang teknik pun atau ilmu tentang pertanian, kalau ternyata itu sifatnya adalah abadi dan universal, maka itu disebut dengan ilmu ya, disebut dengan ilmu ini. Walaupun mungkin itu orang mengatakan itu ilmu agama, tapi ternyata tidak berdasarkan tanda-tanda ya, dari sumber Al-Quran dan As-Sunnah ataupun mungkin tanda-tanda alam, maka walaupun dinisbahkan itu ilmu agama, maka bisa dikatakan itu adalah termasuk science delusion. Demikian juga dalam ilmu parenting. Walaupun orang mengatakan bahwa ini adalah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Nabi dalam mendidik anak seperti ini, ternyata itu dari tanda-tanda alam tidak ada, ya, tidak berlaku. Ya. Kemudian dari tanda-tanda Al-Quran dan Sunnah juga tidak ada dasar yang sahih. Maka walaupun itu dinisbatkan kepada Nabi, tapi karena ternyata tanda atau ayat itu tidak sahih, maka itu disebut dengan parenting delusion. Nah ini maka perlu kewaspadaan dari Bapak Ibu sekalian tentang ilmu parenting ini ya, apalagi di zaman sekarang, terutama para orang tua milenial yang mana orang tua milenial itu adalah mereka lahir internet belum ada, kemudian ketika mereka apa namanya di pertengahan pertumbuhan itu adalah menemukan adanya internet, yaitu para orang tua kelahiran tahun 90-an, ya, itu adalah sering sekali terkena apa namanya hyperparenting, ya, terlalu banyaknya informasi sehingga bingung, gelisah. Nah, ini penting sekali untuk memegang tentang apa namanya hakikat ilmu parenting, ya, sehingga tidak terjerumus kepada parenting delusion, ya. Sebab kalau kita sudah terkena serangan parenting delusion itu, justru malah tidak menjadikan kita bahagia dalam mendidik anak-anak kita, tapi justru kita malah menjadi tambah gelisah, tambah galau dan kesusahan dalam mendidik anak-anak. Itu salah satu apa namanya tanda-tanda bahwa kita terkena serangan parenting delusion. Antara lain apa? Bahwa dalam mendidik kita tidak merasa bahagia. Karena sesungguhnya mendidik anak itu adalah sebuah kebahagiaan, ya, sebuah kebahagiaan. Kalau ternyata tidak bisa merasakan bahagia, berarti metode yang digunakan bukan berdasarkan ilmu, yaitu ilmu parenting, tapi masih berdasar persangkaan, masih berdasarkan persepsi, masih hanya berdasar perasaan saja. Maka itu disebut parenting delusion. Demikian Bapak Ibu sekalian, ya, tentang sekilas tentang parenting delusion, ya. Ini perlu kita perhatikan, ya, karena memang betapa banyaknya teori tentang pendidikan, ya, betapa banyaknya teori tentang parenting, tapi ternyata kadangkala kita anggap itu sebuah ilmu, ternyata bukan ilmu, itu hanya delusi saja. Sehingga ketika kita praktekkan dalam pendidikan anak-anak kita, yang terjadi adalah bukan kebahagiaan, tapi adalah penderitaan. Selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas penjelasan materinya yang semoga bermanfaat di kesempatan malam hari ini, tentunya untuk keluarga Qur'ani sekalian terkait tema kita yaitu parenting delusion. Dan semoga materi yang dijelaskan tadi oleh Al-Ustaz dapat kita pahami bersama tanpa terkecuali. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Dan bagi Anda sobat dan keluarga Qur'ani yang belum mengirimkan pertanyaan, silahkan kirimkan pertanyaan Anda ke nomor 08953 9903 0417, via SMS, WhatsApp ataupun Telegram, dan dapat juga melalui live chat channel YouTube kami. Baik, kami bacakan yang pertama datangnya dari Bapak Imam Nawawi via channel YouTube. Beliau bertanya, Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimanakah menuntaskan egosentris pada anak usia 11 tahun yang masih sering bermain di waktu belajarnya? Syukran Ustadz, silakan Ustadz. Ya, dari Bapak Imam Nawawi, semoga Allah menjaga Bapak dan keluarga dalam mendidik anak-anak. Bagaimana menuntaskan anak usia egosentris anak usia 11 tahun yang seharusnya dia sudah tenang, ya, sudah mulai mandiri dalam sholat, tapi masih suka bermain. Usia penuntasan egosentris itu seharusnya adalah usia 0-7 tahun. Namun ternyata ketika anak usia 11 tahun, egosentrisnya belum tuntas. Itu pertanda bahwa pengasuhan atau pendidikan pada fase sebelumnya itu belum berhasil, sehingga yang seharusnya 7 tahun anak itu sudah tuntas egonya, atau sebelum 10 tahun itu sudah anak sudah tuntas masa bermainnya. Ada 3 langkah, ya. Langkah yang pertama adalah empati, langkah yang kedua adalah imajinasi atau ide, langkah yang ketiga adalah solusi. Langkah yang pertama, apa yang harus dilakukan untuk menuntaskan egosentris anak? Ini karena terkait dengan karakter atau fitrah keimanan anak, ya, karakter fitrah keimanan. Caranya adalah dengan berempati. Kalau anak masih suka bermain, ya, dia belajar masih malas, ibadah masih malas, padahal dia 11 tahun sebentar lagi balik, Kalau dia tidak diberi empati, ya, tidak didekati dengan kelembutan, maka kalau dengan kemarahan bisa jadi dia tenang. Tapi tenangnya itu karena apa? Karena terpaksa, karena rasa takut dimarahi, ya karena rasa takut dihukum dan sebagainya. Bukan tumbuh dari kesadaran. Nah, untuk menumbuhkan kesadaran anak itu langkah yang pertama adalah dengan empati tadi. Maka dekatilah anak tersebut, ya, gali potensinya, ya, gali potensinya. Kemudian tuntaskan egosentrisnya. Tuntaskan egosentrisnya. Bagaimana menuntaskan egosentris anak yang sudah 11 tahun? Tentu saja berbeda dengan anak kecil. Karena 11 tahun itu sudah tamyiz. Tamyiz itu sudah bisa berpikir, sudah bisa bernalar. Maka menuntaskan egosentrisnya adalah yaitu bukan dengan istilahnya membebaskan tanpa ada kata tidak, tapi adalah dengan apa namanya? Kedekatan kepada anak, ya. Ditanya apa sebenarnya yang ingin dia lakukan. Nah, dari hal-hal yang dia ceritakan tentang apa yang dia lakukan ternyata itu adalah tidak bertentangan dengan syariat, maka tidak mengapa kita bolehkan ya untuk melakukan hal itu, walaupun mungkin itu sifatnya adalah hanya sekedar mubah saja. Ya, untuk tidak mengapa dilakukan. Ya. Terus kemudian kalau ternyata dia menginginkan sesuatu yang itu ternyata adalah bertentangan dengan syariat, ya, maka kita berusaha dengan lemah lembut ya untuk apa namanya menjelaskan kepada anak tersebut karena sudah tamyiz ya, menjelaskan bahwa itu adalah tidak baik akibatnya bagi dirinya. Ini kalau sudah 11 tahun, tidak bisa dengan metode yang 0 sampai 7 tahun. Kalau 0 sampai 7 tahun tidak diajak bernalar, dialog enggak bisa. Ya karena mereka belum tamyiz, tapi ini sudah 11 tahun itu sudah tamyiz. Sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang benar. Tapi ternyata dia kadang-kadang tidak bisa memilih mana yang baik dan yang benar. Itu berarti pada fase-fase fitrah belajarnya tidak tumbuh dengan baik. Jadi itu langkah yang pertama adalah empati. Nah, metodenya yang tepat bagaimana itu orang tua yang lebih tahu tentang anaknya. Ya, yang intinya adalah anak itu diberi empati, ya, kemudian apa namanya diajak berdialog, ya, kemudian kalau perlu itu diakui potensinya, digali potensinya setelah itu diakui bahwa dia adalah memiliki potensi A, B, C atau D. Nah, sehingga anak merasa bahwa dirinya itu punya kemampuan, dirinya punya potensi, dan potensinya adalah diakui oleh orang tuanya. Ini akan membuat dia makin percaya diri, dia akan menjadikan dirinya makin apa namanya lebih dewasa, ya, dewasa. Karena apa? Dia merasa bahwa dia harus berperan, ya, berperan dengan potensinya itu, ya, karena potensi itu di Allah berikan kepada setiap manusia untuk memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya bagi orang lain. Nah, setelah kemudian dia sudah mendapatkan empati, merasa bahwa orang tuanya sudah tidak apa namanya pemarah kepadanya, merasa bahwa orang tuanya sudah sayang kepadanya, ya. Ini butuh waktu tidak sebentar, bisa sampai beberapa bulan. Setelah itu kemudian diketahui ternyata dia memiliki potensi tertentu dengan dialog, ya, sampai dia curhat cerita tentang dirinya kepada orang tuanya. Ini adalah prestasi empati yang sudah berhasil. Langkah pertama berhasil sampai dia itu cerita kepada ayahnya, ibunya tentang masalahnya tanpa rasa malu, tanpa rasa takut dan sebagainya, sehingga orang tua itu mengetahui tentang diri anak tersebut, termasuk dalamnya adalah potensinya. Ini adalah proses empati, sering disebut dengan istilah proses menyerap. Nah, menyerap. Terus selanjutnya adalah yang kedua adalah proses imajinasi, yang sering disebut dengan proses mengolah. Hasil informasi yang diperoleh dari proses yang pertama, empati atau menyerap tadi, kemudian diolah pada fase berikutnya, pada langkah berikutnya. Nah, mengolahnya itu apa? Yaitu antara lain dari potensi itu, ya, maka kita bisa apa namanya merumuskan atau membantu anak untuk merumuskan cita-citanya, ya, membantu anak untuk memfasilitasi belajarnya, ya, membantu anak untuk memilih jurusan kalau dia sudah besar, ya, membantu anak ingin belajar apa atau proyek apa yang harus dilakukan. Itu adalah proses mengolah atau idea. Kalau ternyata anak sudah cocok, ya, dengan metode yang kita tawarkan, dengan solusi yang kita tawarkan, ya, tentang dirinya, tentang potensi dirinya, maka langkah yang ketiga yaitu dengan menyajikan, yaitu solusi, ya. yaitu disajikan. Maka kalau ternyata dia sudah ketahuan potensinya, mungkin bisa jadi belajarnya dengan apa? Oh, magang ternyata. Itu mungkin kemungkinan magang itu ada apa namanya bisa dilakukan, karena itu adalah salah satu solusi. Atau mungkin sekolahnya jurusannya adalah ini, atau mungkin nanti kuliahnya di jurusan apa, itu adalah solusi. Nah, jadi proses tadi yang pertama adalah empati atau menyerap, yang kedua adalah imajinasi atau ide atau istilahnya mengolah, kemudian solusi atau menyajikan. Jadi diserap informasi tentang diri anak sehingga kita kenal. Yang kedua adalah diolah tentang informasi itu sehingga kita bisa memberikan gambaran tentang cita-cita anak, ya, tentang masa depan anak. Kemudian yang ketiga adalah solusi bagaimana untuk meraih apa-apa yang sudah diolah pada tahap yang kedua tadi. Ini adalah metode untuk menuntaskan egosentris pada anak umur 11 tahun. Tentu saja ini berbeda dengan anak yang sudah apa pemuda yang sudah balig atau anak yang di bawah 7 tahun yang masih tufulah. Demikian Pak Imam Nanawi, wallahu a'lam bishawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya yang sangat lengkap. Semoga dapat kita pahami bersama tentunya Bapak Imam Nawawi tadi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya masih di live chat channel YouTube, datang dari paragraf Islam. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah agar terhindar dari ilmu parenting delusion? Adakah kiat-kiatnya Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, bagaimana agar kita terhindar dari ilmu apa parenting delusion? Yang pertama, kita harus belajar Al-Quran dan As-Sunnah, atau bisa dikatakan kita belajar agama, karena itu adalah pondasi pokok. Bagaimana kita tahu bahwa itu adalah parenting delusion kalau kita nggak tahu tanda-tanda atau ayat-ayat dari Al-Quran dan As-Sunnah? Kita tahu bahwa itu parenting delusion apabila memang itu ternyata tidak ada tandanya di Al-Quran dan As-Sunnah atau bertentangan. Itu baru kita mengetahui. Nah, kalau kita tahu Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita akan mengetahui juga bahwa itu adalah tidak cocok. Kemudian yang pertama, yaitu dengan mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Yang kedua adalah kita juga di samping itu juga mempelajari tentang ilmu-ilmu yang dasarnya adalah dari tanda-tanda alam semesta. Sebagai contoh adalah hasil penelitian. Ya, sebagai contoh yang sering dulu kita bahas, ya, ada sebuah penelitian walaupun itu yang melakukan adalah orang barat, ya. Contoh adalah Gallup Organization, ya, tentang bakat. Nah, karena ini adalah berdasarkan tanda alam, walaupun yang melakukan adalah orang kafir, maka bisa kita ambil karena itu adalah tanda. Ya, tanda berdasarkan alam semesta. Maka ini bisa dikatakan adalah ilmu, karena memang itu berlaku di semua tempat dan ternyata sepanjang waktu, ya, itu berlaku. Ini. Jadi dua hal, ya, yang perlu kita tempuh, ya, untuk menghindarkan diri dari parenting delusion, yaitu kita belajar untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah, dalam ini adalah ilmu agama. Kemudian yang kedua adalah kita belajar tentang tanda-tanda alam, ya, tentang hasil-hasil penelitian, atau mungkin kita baca jurnal penelitian atau tentang buku-buku lain yang terkait dengan tanda-tanda yang dari alam semesta ini. Sehingga kalau dua tanda ini, ya, yaitu apa namanya tanda yang sumbernya adalah wahyu dan tanda yang sumbernya adalah alam semesta yang disebut dengan ayat kauniyah, apabila kita menguasai ini, maka insya Allah apapun yang datang kepada kita, kita bisa mengetahui itu apakah itu ilmu parenting ataukah itu parenting delusion. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya dan dapat kita pahami bersama. Baik, selanjutnya kita beralih ke pesan singkat datang dari via WhatsApp dari Ibu Tias. Beliau bertanya, Ustaz, bagaimanakah supaya ketika kita memberikan hadiah kepada anak karena telah disiplin tidak terkesan menjadi seperti sebuah suap, Ustaz? Silakan Ustaz. Ya, dari Ibu Tias, ya, masya Allah, semoga Allah membaca menjaga ibu dan keluarga. Bagaimana kita ingin memberikan hadiah kepada anak, ya, sehingga biar tidak bernilai suap, atau bisa jadi biar anak tidak merasa bahwa dia melakukan kebaikan itu karena mendapatkan sesuatu, sehingga akan mengurangi rasa ikhlas anak. pemberian hadiah ini akibat dari perbuatan sesuatu, ini setiap umur itu berbeda-beda. Kalau anak itu umur 0 sampai 7 tahun, maka tidak mengapa, ya. Kita memberikan hadiah kepada anak yang masa-masa penumbuhan karakter keimanan. Karena apa? Ini untuk menumbuhkan imaji positif anak. Tujuannya bukan karena anak itu melakukan sesuatu dapatnya hadiah, itu bukan, tapi untuk menumbuhkan imaji bahwa orang tua yang memberikan hadiah itu ternyata orangnya baik, sayang kepada dia. Itu tujuan memberi hadiah untuk anak 0 sampai 7 tahun. Anak belum tamyiz itu, anak belum bernalar, sehingga pemberian hadiah itu mungkin dia tidak paham kalau akibat melakukan sesuatu dapat hadiah, dia enggak paham. Paham dia adalah orang yang memberikan hadiah adalah baik kepada dia. 0 sampai 7 tahun. Terus kemudian untuk usia 7 sampai 10 tahun, nah pemberian hadiah ini berbeda lagi. Karena masa 7 sampai 10 tahun itu adalah masa penumbuhan rukun ibadah, yang hal ini adalah rojak, ya. Dia sudah mulai dikasih harapan-harapan, ya, tentang surga. Apabila melakukan ibadah maka nanti ganjarannya adalah masuk surga. Ini masa-masa tamyiz, anak sudah mulai bernalar. Maka pemberian hadiah itu harus selalu dikaitkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu 7 sampai 10 tahun. Jadi seandainya anak itu melakukan sholat, maka kita ingin memberikan hadiah, ya. Maka kita kaitkan, nak, ya, kalau kamu mau sholat, ya, nanti semoga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati ibu, ya, untuk memberikan hadiah kepadamu. Jadi kembalinya kepada Allah, ya, harapannya hanya kepada Allah. Allah kemudian menggerakkan hati ibu untuk memberikan hadiah kepadamu. Jangan terus dikatakan nanti kalau kamu sholat nanti kasih ibu hadiah. Itu tidak diperbolehkan untuk usia 7-10, karena anak itu sudah bernalar. Khawatirnya dia akan melakukan sesuatu semata-mata karena mendapatkan hadiah. Padahal seharusnya kita tumbuhkan pada diri anak bahwa melakukan sesuatu itu karena mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah 10 tahun sampai balik, ya, ini seharusnya pemberian hadiah karena akibat dari perlakuan ibadah, ya, atau ketaatan kepada Allah itu sudah mulai dikurangi, ya. Karena usia 10 sampai balig itu sudah fase-fase khauf, penumbuhan rukun ibadah khauf, yaitu sudah ditunjukkan tentang ketakutan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah dikenalkan tentang neraka, itu adalah tempat orang-orang yang tidak taat kepada Allah. Itu mulai 10 tahun. Ya, bahkan Nabi memerintahkan untuk boleh dipukul apabila anak itu tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu pemberian hadiah untuk anak yang sudah 10 sampai balig, ya, itu hendaknya diberikan bukan karena prestasi ibadah, tapi karena bisa prestasi yang sifatnya adalah ilmu-ilmu umum, ya. Sebagai contoh, misal dia bisa melakukan sesuatu dalam belajar, ya, contohnya bisa membuat sebuah proyek, ya, sebuah proyek yang jadi dan bisa bermanfaat, kemudian kita dikasih hadiah, itu tidak mengapa. Tapi kalau terkait dengan sholat, ya, puasa, kemudian kita memberikan hadiah anak yang sudah 10 tahun, itu sangat membahayakan keikhlasan anak tersebut. Karena 10 tahun itu sudah tamyiz, ya, tamyiznya sudah mulai 7 tahun, ya. Ya, sebentar lagi dia sudah dewasa. Ini fase-fase murohakoh, masa persiapan untuk balik. Maka hendaklah mulai 10 tahun ini hindarkan hadiah-hadiah yang terkait dengan ibadah. Nah, berilah hadiah-hadiah yang terkait dengan sifatnya adalah umum, ya, prestasi-prestasi umum. Kemudian setelah balik itu sudah bukan anak-anak lagi, ya. Tentu saja kita memperlakukannya sebagaimana orang dewasa, termasuk hadiah yang berupa pujian. Nah, pujian terhadap anak kecil 0 sampai 7 tahun itu mutlak, ya, enggak masalah, kita berikan saja, ya. Dan anak pun juga tidak akan tahu namanya ini bisa membahayakan akidah dan sebagainya, anak enggak paham. Tapi kalau itu diberikan kepada orang yang dewasa, itu tidak baik. Pujian di depan orang yang sudah dewasa itu tidak baik, ya. Ini demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga dapat kita pahami bersama dan tentunya khususnya untuk Ibu Tias tadi yang bertanya. Baik, kita lanjut pertanyaan selanjutnya, masih dari WhatsApp, datangnya dari Ummu Zainab. Beliau bertanya, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. Apakah tepat, Ustadz, jika anak perempuan usia 20 tahunan terus kuliah, padahal lebih baik kan dia cepat menikah, agar tidak terkena banyak fitnah di luar? Bukankah rumah adalah penutup aurat terbaik untuk muslimah? Dan ada lagi adalah, ada seorang ibu yang ingin meneruskan kuliah, Ustadz. Bagaimanakah efeknya nanti terhadap keluarga atau anaknya? Mohon nasihatnya, Ustadz. Ya. Dari Ummu Zainab. Ummu Zainab, ya, apakah tepat anak yang sudah, atau istilahnya gadis yang sudah umur 20 tahun untuk kuliah? Kalau kita memaknai kuliah itu adalah menuntut ilmu, ya, maka itu adalah kewajiban. Ya, kalau kuliah itu menuntut ilmu, ya, kalau kita maknai kuliah adalah menuntut ilmu. Karena yang namanya kuliah itu bukan berarti harus keluar rumah, ya. Bisa jadi kuliah itu di dalam rumah, apalagi zaman sekarang sudah ada media-media kuliah online yang bisa dilaksanakan di dalam rumah dan tidak harus keluar rumah, bahkan bisa kuliah sampai ke luar negeri dengan online. Nah, ini jadi kalau di mana itu kuliah dalam menuntut ilmu adalah kewajiban, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim." Ya, menuntut ilmu itu adalah kewajiban, ya, bagi setiap orang Islam. Ini. Tapi kalau dimaknai bahwa kuliah itu adalah harus pergi keluar kota, kemudian di luar kota itu tanpa mahram, ya, dan itu akan membahayakan dirinya, maka lebih baik itu dihindarkan. Seandainya anak yang, anak gadis yang ingin kuliah di luar kota, sebaiknya didampingi dengan mahramnya. Mungkin bisa jadi adiknya pun juga kuliah di sana, sehingga ada yang menjaganya, ada mahramnya. Ini sebab memang tempat yang terbaik bagi wanita adalah rumah. Namun menuntut ilmu bagi wanita adalah tetap wajib, ya, sebagaimana berlaku kepada kaum muslimin atau orang-orang Islam laki-laki. Ini. Nah, kemudian bagaimana dengan seorang ibu yang kuliah juga enggak masalah, karena kuliah itu menuntut ilmu. Asal dengan syarat-syarat itu tadi, bahwa kehormatan seorang wanita tetap harus terjaga. Ini syaratnya adalah itu. Ya. Nah, apapun namanya, ya, kuliah itu asal, ya, ilmu yang dipelajari adalah ilmu yang bermanfaat, terus kemudian kehormatan dirinya tetap terjaga, akidahnya terjaga, maka hal itu tidak mengapa, bahkan dianjurkan. Namun apabila walaupun ilmunya itu bermanfaat, tapi ternyata bahwa pada saat kuliah itu membahayakan dirinya, ya, tidak ada yang menjaganya, mudah terkena fitnah, maka lebih baik tidak kuliah, atau kuliah yang lebih aman lagi, memilih kuliah yang lebih bisa menjaga kehormatan dirinya. Demikian, wa'alam bisawab. Pertanyaan yang kedua, Ustadz, bagaimana jika yang kuliah adalah seorang ibu yang meninggalkan anak-anaknya, Ustadz? Bagaimana apabila yang kuliah itu seorang ibu yang meninggalkan anak-anaknya? Perlu diketahui, Ibu, ya, jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini adalah amanah pendidikan. Itu tugas orang tua. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an ra'iyatiha. Seorang wanita itu adalah pemimpin bagi rumah suaminya, dan kelak dia itu akan ditanya tentang kepemimpinannya. Berdasarkan dalil ini, maka apabila ada seorang ibu yang harus meninggalkan kewajiban untuk mendidik anak-anaknya di rumah, memimpin rumah suaminya untuk keluar untuk kuliah, ya, dalam hal ini adalah apalagi mungkin ilmu yang sifatnya adalah mubah atau bukan fardu ain, ya, atau mungkin juga bukan fardu kifayah karena tidak ada yang mempelajari, maka lebih baik ibu tersebut di rumah untuk melaksanakan kewajibannya. Sebab di dalam kita melakukan amalan, kita harus mendahulukan yang lebih penting, ya, daripada yang penting. Ini, ya, memang menuntut ilmu penting, tapi ternyata dalam kaitannya dengan dibandingkan dengan kuliah, ternyata mendidik anak itu jauh lebih penting. Maka ada namanya skala prioritas. Maka yang dipentingkan terlebih dahulu adalah kewajiban mendidik anak-anaknya. Ini apalagi kalau kuliahnya hanya sekedar untuk mencari gelar atau untuk meningkatkan karir dan sebagainya, maka lebih baik seorang tersebut, ya ibu tersebut adalah mendahulukan mendidik anak-anaknya. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, terima kasih, jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian, semoga dapat kita mengerti bersama, dan khususnya untuk Ummu Zainab tadi yang bertanya. Pertanyaan selanjutnya, yang terakhir Ustaz, datangnya dari Bapak Wira di Telogosari. Beliau bertanya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimanakah jika ada anak usia 6 tahun sangat senang dan minta untuk diceritakan terus tentang hari hisab dan siksa neraka, dan setelah diceritakan anak tersebut tambah rajin ibadah dan baik akhlaknya, apakah hal tersebut delusion Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Anak usia 6 tahun secara konsep ya, yang dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, 0 sampai 7 tahun sebelum tamyiz itu adalah penuntasan egosentris. Di situ anak ditumbuhkan mahabbah, kecintaan. Di situ anak ditumbuhkan imaji positif ya. Sehingga hal-hal yang menimbulkan imaji negatif ya, rasa takut kepada diri anak itu dihindarkan pada usia 0 sampai 7 tahun. Namun dalam hal ini ya, pembatasan umur itu adalah pembatasan secara standar. Ada anak yang mengalami keterlambatan ya, bahkan sampai mungkin egosentris tuntas sampai 10 tahun ya, atau 8 tahun atau 9 tahun. Bisa jadi anak itu ternyata ada yang akselerasi, ada percepatan ya. Yang seharusnya 7 tahun itu ego baru tuntas, ternyata 5 tahun egonya sudah tuntas. Akhirnya dia sudah mulai, nalarnya mulai tumbuh. Ini nalarnya mulai tumbuh, itu ada seperti itu, faktanya seperti itu ya. Jadi sehingga 5 tahun dia sudah tumbuh nalarnya, bahkan bisa jadi sebelum 7 tahun pun itu sudah apa namanya, nalar sudah tumbuh, sehingga dia sudah waktunya untuk diberi apa namanya, informasi tentang neraka. Nah, kalau ternyata yang dilakukan apa namanya, yang dialami anak tersebut yang minta diceritakan tentang siksa neraka, setelah itu kemudian dia rajin ya. Nah, kalau rajinnya dia itu karena ketakutan ya. Karena ketakutan, satu sisi mahabbah belum tumbuh ya. Maka dikhawatirkan dia dalam beribadah itu hanya dominan di khauf saja. Kemudian di rojaknya itu kurang kuat sehingga tidak seimbang. Ini khawatirnya seperti itu ya. Tapi kalau ternyata anak tersebut memang mahabbahnya dan rojaknya itu sudah tumbuh ya. Ya sudah tumbuh baik ya. Kemudian setelah itu kemudian diceritakan tentang neraka, maka apabila hal ini ternyata antara khauf ya, rojak itu seimbang ya, sehingga anak itu bukan hanya ketakutan saja yang ada pada dirinya, maka tidak mengapa diceritakan tentang neraka. Jadi jawabannya dua tadi ya. Jadi saya ulang lagi, kalau ternyata ketakutan apa namanya, rajinnya anak melaksanakan sesuatu karena ketakutan ya, tanpa adanya rojak yang kuat juga, yang enggak, yang seimbang dengan ketakutannya, maka hal ini dihindarkan ya. Ceritakan dengan sesuatu yang indah-indah tentang surga terlebih dahulu. Jadi dalam hal ini adalah khaufnya dia lebih kuat ya dibandingkan rojak, maka ini adalah tidak disarankan ya. Harusnya itu rojak dan khauf itu seimbang. Namun ternyata apabila pada saat diceritakan itu dia rajinnya bukan semata-mata dominan ketakutan, tapi karena tumbuhnya rasa cinta kepada Allah, harap kepada Allah, kemudian ditambahi dengan takut kepada Allah, maka itu ibarat sebuah burung akan terbang dengan indah ya. Karena apa? Seimbangnya antara khauf dan rojak kemudian dikendalikan oleh mahabbah. Dan ini tidak mengapa diceritakan, dan itu akibatnya baik bagi anak. Demikian, wa'alam bisawab. Baik Ustaz, silakan dilanjutkan dengan kesimpulan singkatnya Ustaz. Ya. Jadi tentang parenting delusion ini ya, memang semua harus dikembalikan kepada ayat. Ayat itu kalau bahasa kita adalah tanda. Ya, baik itu ayat-ayat dari Al-Qur'an, As-Sunnah karena itu adalah wahyu, maupun tanda-tanda dari alam ya, yang sering disebut dengan ayat kauniyah ini. Nah, apabila sumber dua tersebut kemudian kebenaran itu dari ilmu itu berlaku abadi, ya, berlaku abadi, maksudnya itu terus menerus berlakunya, bukan hanya pada masa-masa tertentu, atau istilahnya mudah basi, ya, tidak mudah basi. Kemudian apa namanya, tanda-tanda tersebut itu universal, ya, maksudnya menyeluruh, bukan hanya berlaku pada tempat-tempat tertentu saja atau golongan tertentu saja atau orang-orang tertentu saja, maka hal tersebut bisa dikatakan itu adalah ilmu. Ya. Kalau itu terkait dengan parenting, namanya adalah ilmu parenting. Namun walaupun banyak orang, ya, banyak orang mengatakan bahwa itu ilmu, ya, ilmu parenting, tapi ternyata tanda-tanda dari Al-Qur'annya juga tidak ada, bahkan bisa jadi itu bertentangan. Terus kemudian tanda-tanda dari alamnya pun juga tidak kuat, maka itu dikatakan adalah parenting delusion, ya. Atau kita bisa katakan yang sekarang sedang tenar adalah hoax atau huak ini. Jadi suatu berita yang dianggap benar, ya, tapi sebenarnya adalah tidak benar, walaupun dia menyebut hasil survei ini, survei itu, penelitian ini, penelitian itu, kalau ternyata itu adalah tidak sesuai dengan tanda-tanda, maka itu adalah apa namanya, science delusion. Kalau dalam parenting namanya parenting delusion. Demikian yang bisa saya sampaikan, ya. Mohon maaf apabila ada yang salah, ya, karena memang saya masih butuh ilmu, ya, masih kurang ilmu, butuh saran, kritik, nasihat dan sebagainya. Kemudian apabila ada yang benar, itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian apabila ada yang salah, itu adalah saya pribadi dan setan. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita, selalu mengampuni kesalahan-kesalahan kita dan selalu menunjuki kita kepada jalan yang benar, yaitu al-ilmu, al-ilmu yang hak, ilmu yang berdasarkan tentang tanda-tanda kebenaran dari Al-Quran dan Sunnah maupun dari tanda-tanda alam. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ya, untuk menjaga diri kita agar hidup kita dalam mendidik anak-anak itu bahagia, maka carilah yaitu ilmu parenting yang benar, ya, bukan parenting delusion yang kalau kita praktekkan bukannya kita menjadi lebih bahagia, tapi justru hati kita malah menjadi galau, menjadi gundah, ya, menjadi gelisah. Demikian, wa'alam bisawab, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.